Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Telah kita dengarkan bersama ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menerangkan bagaimana Allah Azza wa Jal mematikan mereka orang-orang yang zalim, dan bahwa kezaliman yang mereka perbuat menjadikan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak mereka dicabut nyawanya, sehingga mereka orang-orang yang zalim begitu berat merasakan kematian-kematian itu. Di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa para malaikat memukul wajah-wajah dan dubur-dubur mereka. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wadhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid. Dan seandainya kamu melihat tatkala para malaikat mewafatkan orang-orang yang kafir, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka para malaikat memukul wajah-wajah orang-orang kafir itu dan dubur-dubur mereka. Wadzuqu 'adzabal hariq, dan rasakanlah azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, hal itu disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Mereka disiksa, mereka diazab karena perbuatan mereka sendiri. Bima qaddamat aydikum, kekafiran mereka adalah perbuatan dosa yang sangat-sangat besar, sehingga Allah Azza wa Jal murka kepada mereka. Dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kematian mereka. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Lalu bagaimana ketika para malaikat mewafatkan orang-orang tersebut dan para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah. Hal itu disebabkan karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Membuat Allah murka, wa karihu ridwanah. Dan mereka pun membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amal-amal mereka. Nah, itulah perbuatan mereka, mengikuti apa yang membuat murka Allah, sehingga Allah Azza wa Jal mewafatkan mereka dengan keadaan mereka disiksa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa bila datang waktu-waktu seperti itu, tidak lagi taubat bermanfaat. Lihatlah bagaimana Fir'aun yang selama hidupnya memusuhi Nabi Musa, selama hidupnya menzalimi manusia, selama hidupnya bahkan mengaku sebagai Tuhan sembahan manusia. Namun di akhir kehidupannya dia bertaubat. Saat-saat akhir kehidupannya, manakala dia tenggelam, ia mengatakan bahwa dirinya beriman kepada yang diimani oleh Nabi Musa, oleh Bani Israel. Amantu billadzi amana bihi banu Israel. Dia mengatakan seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-ana wa qad 'asaita qablu. Apakah baru sekarang? Sementara sebelum itu kamu bermaksiat. Maka pintu taubat tertutup bagi orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wa lalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Hanyalah taubat itu akan diterima Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang beramal keburukan dalam keadaan mereka jahil, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka itu Allah akan terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan bukanlah taubat itu untuk mereka yang berbuat buruk-buruk. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, sehingga manakala kematian datang kepada mereka, qala inni tubtul an, baru dia mengatakan, sekarang aku bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, bukan pula untuk mereka yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, mereka itu kami siapkan untuk mereka azab yang pedih. Nah, taubat ada waktunya. Taubat tidak setiap saat diterima. Di mana Ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, taubat tidak akan bermanfaat. Laisati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bukanlah taubat untuk mereka yang berbuat buruk, sehingga ketika datang kematian baru mengatakan inni tubtul an, saat ini aku bertaubat. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk itu tentu kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memanfaatkan waktu. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Tidak boleh berangan-angan kelak nanti saya akan bertaubat. Nunggu waktu kalau sudah tua. Siapa yang bisa menjamin panjangnya umur kita? Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin adanya kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Maka kita wajib betul-betul memanfaatkan kesempatan-kesempatan. Dahulu Rasulullah alaihissalatu wassalam beristighfar dan bertaubat dalam sehari kurang lebih 100 kali. Ini la astaghfirullah fil yaum 100 marrah. Sungguh aku istighfar kepada Allah Azza wa Jal dalam sehari 100 kali. Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang Allah katakan bahwa liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, untuk Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Nabi maksum, Nabi diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Namun demikian Nabi SAW senantiasa bertaubat kepada Allah, istighfar kepadanya tiap hari sampai 100 kali, bahkan bisa jadi lebih. Ikhwani fillah rahimakumullah, karena itu seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa tidak boleh kita menunda-nunda. Dulu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar kemudian mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir as-sabah." Jadi kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadir al-masa." Dan bila kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu waktu sore. Artinya gunakan kesempatan saat itu juga. Tidak boleh nanti dan nanti. Saat yang Allah berikan langsung dimanfaatkan. Bila kita di waktu pagi, jangan ditunda-tunda untuk sore hari. Begitu pula sebaliknya, ketika di waktu sore, jangan ditunda-tunda untuk pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil kesempatan di saat kamu sehat untuk waktu sakitmu. Di mana ketika sakit kita mungkin tidak bisa beramal karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Maka saat sehat lakukan. Begitu pula wa min hayatika limautika. Gunakan kesempatan hidupmu untuk kematianmu. Kalau sudah mati tidak mungkin seseorang beramal. In qata'a 'amaluhu, putus amalnya. kecuali dari sedekah-sedekah jariah. Maka gunakan kesempatan hidup ini, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan berikan infak dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seseorang dari kalian kematian. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani, tidakkah engkau tunda aku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Fa'asaddaqa, maka niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Ya, mana mungkin akan menunda kematian? Itu hanya angan-angan yang dia ungkapkan sebagai penyesalan atas sikap-sikap yang selama ini dia lakukan, di mana ia menyepelekan waktu dan kesempatan. Bila seandainya mereka diberi waktu oleh Allah Azza wa Jal, bahkan bila mana mereka dihidupkan kembali ke dunia, maka mereka tidak akan melakukan apa yang mereka telah janjikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu." Andai mereka itu dikembalikan lagi, la'adu, tentu mereka akan balik lagi berbuat ya kekafiran, ya kemaksiatan. Limanuhu anhu, akan berbuat lagi, melakukan hal-hal yang mereka selama ini dilarang. Jadi hanya omong kosong. Omongan-omongan mereka itu hanya penyesalan-penyesalan yang hampa. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka seorang muslim tidak boleh tertipu dengan kesempatan dan waktu. Begitu pula kesehatan. Nabi SAW sudah mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu saat mereka dapat dua nikmat itu. As-sihhatu wal faraghu, nikmat kesehatan dan waktu luang. Saat sehat, waktu luang lupa dan lalai, justru digunakan kesempatan itu untuk berfoya-foya, membuang waktu, membuang uang, membuang kesempatan, membuang tenaga pada perkara yang sia-sia. Sebagiannya pada perkara yang itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat datang rasa sakit, baru dia menyadari ternyata selama ini kesehatan yang Allah berikan begitu mahal nilainya. Saat sakit baru tahu besarnya nikmat sehat. Saat penuh dengan kesibukan baru tahu nikmatnya waktu luang. Kenapa selama ini tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beramal saleh, untuk menambah timbangan-timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Igtanim khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan kesempatan pada lima keadaan sebelum datang lima yang lain. Syababaka qabla haramik. Gunakan kesempatan waktu mudamu sebelum datang waktu pikunmu. Wasihataka qabla saqamik. Gunakan kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Waginaka qabla faqrik. Gunakan kesempatan kayamu sebelum datang kefakiranmu. Wa faragaka qabla syughlik. Gunakan kesempatan luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan gunakan saat hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, peringatan dari Nabi agar kita betul-betul memanfaatkan waktu. 5 kondisi sebelum datang 5 yang lain. Saat kita muda sebelum datang waktu pikun. Waktu muda ini adalah zaman keemasan bagi dia. Fisik kuat, sehat, digunakan untuk amal soleh, juga sangat bermanfaat. Beda halnya ketika orang sudah pikun dan tua, mau berdiri sholat sudah kepayahan, apalagi sudah pikun betul-betul, sudah tidak ada lagi kesempatan beramal sekalipun dia masih hidup, karena sudah rufi'al qalam, diangkat pena darinya. Nah, dan kita pun tidak tahu kapan kita akan pikun atau tidak pikun, wallahu a'lam. Karenanya mumpung kita sehat, masih muda, gunakan kesempatan muda ini. Sehat nikmat besar. Gunakan sebelum kita sakit. Gina saat kita mampu, gunakan sebelum kita fakir. Banyak beramal dengan harta benda sebagai tabungan kebaikan sebelum tidak lagi bisa beramal dengan harta benda. Waktu luang sebelum datangnya kesibukan. Ketika sibuk, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Yang wajib sekalipun masih bisa dilakukan, tapi kelewatan sunnah-sunnahnya. Sebelum datang waktu sibuk-sibuk seperti itu, gunakan banyak amal soleh. Tambah yang wajib dengan yang sunnah. Wahayat qablal maut. Dan kehidupan sebelum kematian. Ini yang paling penting. Kondisi kita masih hidup, apapun kondisinya, gunakan sebaik-baiknya untuk beramal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan pula pada hadis yang lain bagaimana sikap seorang muslim saat betul-betul kematian di hadapannya. Bisa jadi seseorang merasa dekat dengan ajalnya. Memang ajal adalah sesuatu yang tidak diketahui secara pasti oleh kita. Namun bisa jadi seseorang merasa bahwa ajalnya telah dekat. Lalu bagaimana sikap seseorang bila mana betul-betul terasa ajal itu dekat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan seorang pun dari kalian mati kecuali dalam keadaan dia berhusnudzan kepada Allah. Nah, mungkin seseorang sudah sakit kritis, walaupun kematian tidak khusus untuk yang sakit, tapi andai ada orang sakit kritis, dia merasa mungkin saja saat itu datang kematian, malaikat datang menjemputnya. Maka Nabi SAW katakan, jangan sampai seorang pun dari kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah. Maka mereka yang kondisinya seperti itu, kuatkan roja, harapan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kuatkan. Memang seseorang juga mesti dalam kondisi khawatir. Artinya dia berada antara mengharap dan khawatir. Namun pada kondisi-kondisi seperti ini, perbesarlah roja, harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa Allah Azza wa Jalla pengasih, Allah penyayang, Allah pengampun, Allah penerima taubat. Sehingga dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan semakin mendekat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Dan insya Allah dia tidak putus asa dengan itu. Beda halnya ketika dia justru terliputi rasa takut yang berlebihan, malah akhirnya bisa buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kondisi yang membahayakan. Bisa jadi putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini kondisi yang membahayakan. Maka kuatkan roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang kepada seorang anak muda. Dalam kondisi anak muda ini sudah di akhir-akhir ajalnya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada seseorang yang masih muda, sementara dia sudah pada kondisi kritis menjelang kematiannya. Faqala kaifa tajiduka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana engkau dapati dirimu? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dunubi. Jawabnya, demi Allah wahai Rasulullah, aku benar-benar berharap kepada Allah, dan aku juga ada rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepadanya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah kedua perasaan itu berkumpul pada kalbu seorang hamba dalam kondisi di saat seperti ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Nah, betapa bahagianya anak muda tersebut mendapat berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia saat itu berharap kepada Allah, namun juga ada rasa khawatir terhadap dosanya. Nah, dengan dua perasaan itu, harapannya kepada Allah, Allah akan kabulkan a'tahullahu ma yarju, dan kekhawatirannya terhadap dosanya Allah akan amankan. Amanahu mimma yakhaf, Allah akan beri keamanan atas apa yang dia takutkan. Nah, begitulah seorang mukmin mestinya bersikap di saat-saat akhir kehidupannya, yang dengan itu insyaallah dia akan mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupannya. Demikian beberapa bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat beliau dan kita semua. Semoga semua bimbingan-bimbingan beliau alaihi salatu wassalam bisa kita laksanakan dengan baik. Kita hanya bisa beramal, berbuat dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita akan seperti apa. Dan yang sangat menakutkan adalah seperti yang Nabi katakan, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutup-penutupnya. Sungguh mengkhawatirkan, sungguh menakutkan, karena penutup umur kita majhul buat kita. Kita gak tahu kapan kita akan mati pun kita gak tahu. Mau seperti apa kematian kita, kita gak tahu. Mau dalam keadaan istiqamah atau tidak, kita pun tidak tahu. Semuanya serba tidak diketahui. Padahal Nabi katakan innamal a'mal bil khawatim, hanyalah amal-amal kita ini tergantung dengan penutup-penutupnya. Namun Allah Azza wa Jal maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat baik dengan sungguh-sungguh selama hidupnya, insyaallah akhir kehidupannya akan baik. Ulama rahimahumullah mengatakan innama al-khawatim mirathus sawabiq, penutup-penutup kehidupan manusia itu adalah warisan dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini menjadi harapan bagi kita. Sekalipun akhir kehidupan tidak kita ketahui, namun kata ulama, akhir kehidupan itu adalah warisan dari sebelumnya. Maka sebelum kita pada akhir kehidupan kita, lakukan kebaikan-kebaikan lahir dan batin. Bukan hanya lahiriahnya, tapi dalam batin menyimpan sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Kondisi ini justru kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi terjadi seperti yang Nabi terangkan, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', fayasbiku alihil kitab faya'mal bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Sungguh di antara kalian itu ada yang beramal dengan amalan ahlul jannah sehingga tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali dira', satu hasta. Tapi dia kemudian beramal dengan amalan ahlul nar, maka dia akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa terjadi yang demikian? Karena sesungguhnya amalan-amalan ahlul jannah yang dia lakukan selama ini hanya pada lahiriahnya. Sementara ada amal-amal batin dan yang tidak terlihat, justru dia beramal dengan amalan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya penutup hidupnya dengan keburukan tersebut yang selama ini tidak tampak di mata manusia. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, hendaknya kita memperbaiki diri kita secara lahir dan batin semuanya. Maka selama itu betul-betul terwujud dalam kehidupan kita, maka insya Allah khotimahnya, penutupnya pun akan baik. Namun begitu pula sebaliknya, kalau selama hidupnya buruk, mungkin sekali dia akan ditutup dengan keburukan. Betapa banyak yang dikisahkan para ulama kita rahimahumullah, seorang yang di akhir hidupnya ya ternyata minta dituangkan khamr. Aneh, kenapa orang ini saat ajal datang malah minta khamr dituangkan kepadanya? Ternyata selama ini memang dia pecandu minuman keras. Begitu pula yang lain, di saat-saat akhir hayatnya justru beramal amalan-amalan yang buruk. Mereka yang cinta kepada sesama jenis, seperti dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, saat diingatkan untuk cinta kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir, tapi justru malah mencari orang yang dia cintai, mendahulukan cintanya kepada makhluk daripada kepada Allah azza wajalla di saat akhir kehidupannya. Kenapa terjadi demikian? Karena selama ini memang dia kondisinya demikian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi kembali kepada apa yang tadi kita sebutkan, istiqomah, itulah kuncinya. Terus berada di atas kebaikan. Ketika kita jatuh, segera bangkit. Memang kita sebagai manusia tidak selalu bisa berjalan dengan tegak dalam ketaatan. Iman kita naik dan turun. Tapi bukan berarti ketika kita turun lalu kita biarkan diri kita semakin hancur. Ada kesempatan dan peluang untuk kita memperbaiki. Dan itulah istiqamah. Tidak ada seseorang yang maksum di antara kita kecuali Nabi. Yang artinya kita akan berbuat dan kita akan salah. Itulah kita. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqamahlah kalian menuju kepada Allah dan beristighfarlah. Kenapa datang perintah istighfar setelah perintah istiqamah? Sebagian ulama mengatakan karena istiqamah kita itu akan ada kekurangan-kekurangannya. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk banyak istighfar. Nah, ini peluang bagi kita untuk memperbaiki. Sehingga dengan itu insya Allah kekurangan yang kita lakukan tertutup. Taubat tetap terbuka selama belum tertutup waktunya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah yang bisa kita ingatkan diri kita dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Kalau bukan taufik dari Allah, kita enggak akan mampu istiqamah. Maka taufik dari Allah itu yang kita harapkan dan kita minta dengan doa-doa kita. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.